Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Mu'allif Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Tauhid bab qawlillah ta'ala innama dharikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah ta'ala innama dharikum syaitan, itu hanyalah syaitan, yukhawifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti dengan para walinya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, namun takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Surat Ali Imran ayat 175. Nah, bab ini bisa dikatakan bab ibadatul khauf, bab tentang ibadah qalbiyah, ibadah qalbu batin, yaitu al-khauf. Sebagaimana bab sebelumnya menerangkan tentang ibadatul mahabbah, ibadah mahabbah. Kapan mahabbah itu menjadi ibadah, penilai ibadah. Kapan mahabbah itu terpuji, rasa cinta yang terpuji. Dan kapan mahabbah itu tercela, bahkan bisa menjadi syirik akbar. Dan telah kita pelajari sebelumnya bahwa Al-Mu'allif rahimahullah mulai menyebutkan beberapa bentuk ibadat qalbiyah, beberapa bentuk ibadah-ibadah batinah, qalbu. Dimulai dari mahabbah, ibadah yang berupa mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Kemudian di bab yang ini beliau menerangkan tentang ibadah qalbiyah yang lain, yaitu al-khauf, rasa takut. Kapan rasa takut itu menjadi ibadah dan kapan tidak, dan kapan rasa takut itu menjadi syirik akbar. Nah, sehingga keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid adalah al-khawf min ajma' anwa'il ibadati allati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala. Al-khawf termasuk macam-macam ibadah yang wajib diikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang sifatnya apa? Ibadah yang sifatnya batinah, wajib diikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Rasa takut. Nah, nah diterangkan oleh para ulama bahwa ibadah apapun secara umum itu terbangun di atas tiga hal. Ibadah apapun, yaitu mahabbah, rasa cinta. Yang kedua adalah al-khauf, rasa takut. Dan yang ketiga adalah ar-raja, rasa harap. Naam. Oleh karena itulah, penulis rahimahullah menyebutkan dari beberapa ibadah qalbiyah ini, yang pertamanya adalah al-mahabbah, rasa cinta. Dan yang kedua adalah al-khauf, rasa takut. Nah, sebab al-mahabbah dan al-khauf ini memasuki seluruh ibadah. Tidaklah ada ibadah yang benar-benar ibadah kepada Allah, kecuali dibangun di atas kecintaan seorang hamba kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah. Demikian juga rasa harapnya kepada Allah. Sehingga barang siapa yang menyembah Allah hanya dengan rasa cinta, tanpa ada rasa takut kepada Allah, tanpa ada rasa mengharap apapun balasan dari Allah, maka ibadahnya adalah ibadah yang qasirah, ibadah yang sangat kurang. Demikian juga jika beribadah kepada Allah, menyembah Allah hanya dengan rasa takut, tanpa memiliki rasa harap. Jadi itu juga ibadah qasirah, seperti ibadahnya orang-orang khawarij. Demikian pula yang beribadah kepada Allah hanya dengan raja, rasa harap, tapi tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini juga ibadah qasirah, seperti ibadahnya orang-orang murji'ah. Intinya adalah ini merupakan tiga hal yang sangat mendasar. Nah, terkait dengan bab khauf ini, rasa takut ini, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manusia ada tiga golongan, tiga jenis. Jenis yang pertama adalah orang yang berlebihan dalam rasa takutnya kepada Allah tanpa diimbangi rasa harap terhadap rahmat Allah. Maka rasa takutnya itu mendorongnya untuk berputus asa dari rahmat Allah. Merasa dosanya sudah banyak, dia tidak mengharapkan rahmat Allah. Ya. Merasa ibadahnya sangat kurang, sehingga dia berputus asa. Nah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat. Allah maha merahmati. Nah, dikemanakan keyakinan kita tentang sifat Allah merahmati ini? Ya. Ini jenis yang pertama. Jenis manusia yang kedua adalah orang yang kurang dalam rasa takutnya kepada Allah, atau bahkan tidak takut sama sekali. Tidak takut atau kurang rasa takutnya kepada Allah. Maka jenis ini juga berada di dalam bahaya, sebab dia akan terus-menerus di atas kemaksiatan. Di atas kemaksiatan, sebab dia tidak takut terhadap adab Allah. Macam yang ketiga, atau jenis yang ketiga adalah jenis yang pertengahan, dan itulah yang benar. Al-khawful adl, rasa takut yang seimbang, diimbangi dengan rasa harapnya terhadap rahmat Allah. Dia takut terhadap Allah, terhadap kemarahan, kemurkaan Allah, serta adabnya. Namun di sisi yang lain, dia memiliki rasa harap terhadap rahmat Allah, terhadap ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seimbang. Sehingga rasa takut yang ada pada dirinya, yeah, mencegahnya untuk terus-menerus berbuat maksiat, namun rasa harapnya itu membuatnya tidak berputus asa dari rahmat Allah. Rasa takut yang pas, ya, pertengahan, seimbang, cukup membuatnya berhenti dari kemaksiatan, ya, namun tidak sampai membuatnya putus asa terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tiga jenis manusia ditinjau dari rasa takut mereka kepada Allah. Namun secara umum, rasa takut secara umum, entah itu kepada Allah atau kepada selain Allah, maka terbagi menjadi dua macam. Dapat terbagi menjadi dua macam. Para ulama mungkin berbeda-beda dalam menerangkannya. Ya, menerangkan ada berapa macam, tapi intinya adalah sama. Namun sekarang akan kita pelajari dengan bentuk pembagian yang mungkin lebih mudah. Rasa takut manusia, ya, itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah rasa takut yang berupa ibadah. Khauf al-ibadah. Rasa takut yang terkandung di dalamnya unsur-unsur ibadah. Apa itu unsur-unsur ibadah? Yang jika ada di dalam rasa takut, maka rasa takut itu menjadi ibadah. Menjadi penghambaan, penyembahan. Ya, sudah kita pelajari tentang ini. Unsur-unsur ibadah yaitu at-tadhallul, perendahan diri kita. Merendah, ya, menghinakan diri kepada pihak yang disembah dan diibadahi. Kemudian di samping tadzallul juga ta'zim, pengagungan, ya, pengagungan, pemuliaan yang sangat, ya, kepada pihak yang disembah dan diibadahi. Nah, dan biasanya ini akan diiringi dengan tiga hal tadi. Ada rasa cinta, ada rasa takut, dan rasa harap biasanya. Nah, khauf ibadah ini, khauf yang terkandung dalamnya unsur-unsur ibadah ini, ya, maka menjadi ibadah, ya, yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Hanya boleh kita tujukan rasa takut semacam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka itu menjadi syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkannya, pelakunya dari Islam. Kapan itu? Ketika khaufnya terkandung di dalamnya unsur-unsur ibadah. Penghambaan, perendahan diri yang sangat, pengagungan yang sangat, diiringi dengan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Ya. Yeah. Maka ini khauf ibadah. Nah. Dan secara umum, kaidahnya, prinsipnya adalah, jika ada suatu hal, ya, yang termasuk ibadah atau dihukumi sebagai ibadah, maka sarfuha li ghairillahi syirkun. Memalingkan, mengalihkan hal tersebut kepada selain Allah adalah kesyirikan, syirik akbar. Ayatnya sering kita dengar, sering kita pelajari, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa beribadah kepada sembahan lain bersama Allah, ya, yang tentunya dia tidak memiliki burhan, bukti yang membenarkannya, maka hisabnya, perhitungannya ada di sisi Allah. Ya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Sehingga Allah menghukumi orang yang memalingkan, menunjukkan suatu ibadah kepada selain Allah, Allah hukumi sebagai kafirun. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Berarti kesyirikannya berjenis akbar, syirik besar. Nah, termasuk diantaranya adalah ini khauf ibadah. Jika ada orang yang takut kepada selain Allah, entah itu kepada jin atau kepada orang yang sudah mati, arwah, ya, atau yang lain, rasa takutnya itu, ya, mengandung tadzallul, penghambaan, perendahan yang sangat, ya. Jadi ini bukan rasa takut biasa. Ini rasa takut yang luar biasa, menunjukkan dia menyembah ta'zim, mengagungkan yang pengagungan yang sangat dan seterusnya, maka itu ibadah. Berarti dia telah berbuat syirik akbar dengan kalbunya. Rasa takut macam yang kedua adalah al-khawfu tabi'i al-jibilli. Rasa takut yang sifatnya alami, manusiawi, wajar. Nah, yaitu rasa takut yang tidak mengandung unsur-unsur ibadah, rasa takut biasa. Seperti takutnya seseorang kepada api yang panas, takut kepada hewan buas. Takut kepada hewan buas, takut kepada musuh. Barangkali apa membunuhnya. Atau memukulnya. Nah, ini rasa takut yang tabi'i, jibilli. Nah, ini hukumnya apa? Pada asalnya boleh. Selama itu tabi'i, memang manusiawi. Nah, kecuali kecuali jika membuatnya terjatuh dalam keharaman atau membuatnya meninggalkan kewajiban tanpa uzur, maka rasa takutnya itu menjadi rasa takut yang muharram, yang diharamkan. Yang diharamkan. Takut yang diharamkan. Ya, mungkin bisa dicontohkan orang yang takut kepada atasannya. Di mana dia bekerja, khawatir dipecat. Akhirnya dia menuruti apa yang diminta oleh atasannya, walaupun konsekuensinya adalah terjatuh dalam keharaman atau meninggalkan kewajiban. Dan ini rinciannya luas, kasusnya banyak. Allah musta'an. Jadi hukum asalnya adalah mubah selama tidak membuatnya terjatuh dalam keharaman atau meninggalkan kewajiban. Maka hukumnya juga haram. Rasa takut ini hukumnya juga menjadi haram dikarenakan efeknya. Dikarenakan efeknya itu yang haram. Nah, ini dua macam rasa takut. Dan di sana ada suatu hal yang sering dikaitkan dengan rasa takut, khauf. Tapi kata para ulama, sepantasnya dan semestinya tidak disebut dengan khauf. Yaitu apa? Waham. Waham itu seolah itu rasa takut, tapi semacam halusinasi atau ilusi, dikit-dikit takut. Nah, seperti orang yang takut kepada bayangannya sendiri. Apalagi malam-malam dia bergerak atau berjalan. Sekelebat dia melihat ada sesuatu di tanah, padahal bayangannya sendiri. Itu sepantasnya tidak disebut khauf, tetapi waham. Ilusi, halusinasi, dan semisalnya. Dan itu sangat tidak bagus, sangat tidak baik. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa di sana ada khauf, rasa takut yang menjadi kesyirikan, syirik akbar. Yaitu rasa takut macam pertama yang mengandung unsur-unsur ibadah jika ditujukan kepada selain Allah. Oleh karena itulah disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam kitab Tauhid ini. Agar dijauhi, jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan, dalam bentuk rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut yang mengandung unsur ibadah. Beliau rahimahullah menyebutkan ayat ini dari surat Ali Imran ayat yang ke-175, innama dzalikum syaitan, itu hanyalah syaitan, itu hanyalah syaitan, yukhawifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti dengan para walinya. Maksudnya adalah yukhawifukum awliya'ah atau bi awliya'i, yang menakut-nakuti kalian dengan para walinya. Ya, para wali syaitan, ya ini orang-orang yang menjadi golongan syaitan, ya, yang memiliki hubungan dengan syaitan, ya, taat kepada syaitan, bantu-membantu, ya, dengan syaitan. Itu awliya usyaitan. Para wali syaitan adalah orang-orang yang bantu-membantu dengan syaitan, golongan mereka atau golongan syaitan. Nah, jadi syaitan tersebut menakut-nakuti kita dengan golongannya, ya, dengan golongannya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, kepada syaitan dan awliyanya, para walinya. Wa khafuni, namun takutlah kalian kepadaku. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kita untuk takut kepadanya. Kaidahnya adalah, ya, jika Allah memerintahkan suatu hal, maka itu adalah hal yang dicintai oleh Allah, dicintai dan diridhai oleh Allah. Dan jika Allah mencintai, meridhai suatu hal, suatu perbuatan, maka perbuatan itu adalah ibadah. Ya. Ketika Allah memerintahkan, ya, terfahami, ya, perbuatan itu dicintai dan diridhai oleh Allah. Ketika ada perbuatan dicintai dan diridhai oleh Allah, ya, maka tersimpulkan bahwa perbuatan tersebut adalah ibadah. Karena pengertian ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinah. Ya, ibadah itu pengertiannya adalah, ya, sebuah nama, istilah yang mencakup semua ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin. Seperti ini kan, khauf batin sifatnya, yang lahir dan yang batin, ya, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian ibadah. Ibadah adalah sebuah nama, sebuah istilah yang mencakup semua ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin, yang nampak dan yang tersembunyi, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah memerintahkan suatu perbuatan, ya, terfahami Allah mencintai perbuatan itu tidak? Ya, Allah mencintainya. Allah meridhai perbuatan itu. Maka kesimpulannya perbuatan itu adalah ibadah. Nah, kemudian berlaku kaidah yang tadi kita pelajari, kalau sudah terbukti bahwa suatu perbuatan itu adalah ibadah, maka sarfuha li ghairillah syirk. Mengalihkannya, menunjukkannya, meniatkannya untuk selain Allah adalah kesyirikan. Syirik akbar, bukan syirik asghar saja, syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, di sini Allah memerintahkan wa khafuni in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi jika kalian beriman, ya, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa, ya, konsekuensi keimanan yang kuat adalah, ya, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah dan tidak takut kepada selain Allah. Ya. Dengan rasa takut yang apa ini? Tidak takut kepada selain Allah dengan rasa takut yang ibadah atau yang biasa? Ya, dua-duanya. Rasa takut yang ibadah jelas, jangan takut kepada selain Allah. Rasa takut manusiawi juga jangan, jika membuatnya terjatuh dalam keharaman, ya, membuatnya meninggalkan kewajiban. Walaupun itu rasa takut yang sifatnya tabii manusiawi, tapi sampai ya, menyebabkan terjatuh dalam keharaman atau meninggalkan kewajiban, ya berarti juga jangan takut kepada selain Allah. Kalau efeknya membuat kalian seperti itu, membuat kalian meninggalkan perintah Allah. Jadi makna fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Ya, ini bisa mencakup dua macam khauf tadi. Jangan takut kepada selain Allah, ya, yang mengandung unsur ibadah. Demikian juga jangan takut kepada selain Allah, ya, dengan rasa takut yang manusiawi, selama itu membuat terjatuh dalam keharaman atau meninggalkan kewajiban. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman, ini juga semakin mempertegas, memperjelas bahwa khauf, rasa takut kepada Allah itu adalah ibadah. Karena dikaitkan dengan iman. Ya, karena dikaitkan dengan iman, menunjukkan bahwa khauf itu bukan hal yang biasa. Khauf itu adalah ya, salah satu dari ibadah-ibadah yang ada, yang diperintahkan. Sehingga keterkaitan ayat ini dengan bab cukup jelas, yaitu bahwa Allah melarang kita takut kepada selainnya dan memerintahkan kita untuk takut hanya kepadanya. Dan ini menunjukkan bahwa rasa takut itu wajib diikhlaskan hanya untuk Allah. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kepada Allah. Berarti takut itu, khauf itu wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beberapa faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini. Yang pertama adalah al-khauf adalah ibadah. Rasa takut itu merupakan ibadah yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah. Ini yang pertama. Bagaimana tadi menyimpulkannya bahwa rasa takut itu adalah ibadah dari ayat ini? Yang pertama adalah karena Allah memerintahkan bukhafuni. Allah memerintahkan berarti Allah meridhai. Kalau Allah meridhai suatu perbuatan, berarti itu adalah ibadah. Jika itu adalah ibadah, maka wajib diikhlaskan hanya untuk Allah. Karena jika ditujukan untuk selain Allah, maka itu adalah syirik akbar. Ini yang pertama, karena ada perintah wa khafuni. Wa khafuni ini fi'il amr ya. Khafa ya khafu, khaf. Khafu. Kemudian, sisi yang kedua bagaimana tadi? Disimpulkan bahwa khafa adalah ibadah dari ayat ini. Karena Allah mengaitkannya dengan iman. Ini memperjelas bahwa khauf adalah ibadah karena dikaitkan dengan al-iman. In kuntum mu'minin. Khauf ini diantara konsekuensi keimanan. Berarti khauf adalah ibadah. Kemudian sisi yang ketiga bisa kita tambahkan. Sudah kita singgung tadi sebenarnya. Sisi yang ketiga. Ya, menyimpulkan bahwa khauf adalah ibadah dari ayat ini. Adalah Allah ya, memerintah kita mengikhlaskan khauf hanya untuknya. Fala takhafuhum takhafuni. Dari dua kalimat ini, fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka, takhafuni, namun takutlah kalian kepadaku. Terfahami bahwa rasa takut ini wajib diikhlaskan hanya untuk Allah. Nah, yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah itu apa? perkara biasa atau perkara ibadah? Jawabnya perkara ibadah. Kalau perkara biasa, bukan ibadah, itu enggak wajib diikhlaskan hanya untuk Allah. Ya. Karena itu perkara biasa. Antum melakukan hal-hal yang perbuatan apa biasa, bukan ibadah. Ya, bukan ibadah. Tidak wajib diikhlaskan untuk Allah. Yang wajib diikhlaskan untuk Allah itu adalah ibadah. Nah, Allah di sini memerintahkan kita untuk mengikhlaskan. Fala taqafum, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada-Ku. Ini kan terfahami darinya ikhlas. Berarti khauf adalah ibadah. Ini sisi yang ketiga. Faedah yang berikutnya, faedah yang kedua adalah sarful khauf li ghairillah syirk. Mengalihkan rasa takut kepada selain Allah. Ya. Yani takut kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Ya, seperti rasa takutnya orang-orang musyrik. Takut kepada patung berhala. Takut kepada arwah, kepada jin, kepada dewa-dewa. Ya. Rasa takut mereka itu jelas. Terkandung di dalamnya unsur-unsur ibadah. Penghambaan yang sangat, perendahan diri, pengagungan, rasa cinta, rasa takut juga seperti tadi. Demikian juga rasa harap ibadah. Ini macam khauf yang pertama, khauf ibadah jika ditujukan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kemudian faedah yang ketiga, ya, at-tahdzir min kaidis syaitan. Ya. Peringatan agar mewaspadai tipu daya syaitan. Karena di antara bentuk tipu daya syaitan adalah sebagaimana yang terangkan di dalam ayat ini, yukhawifu awliya'ah, menakut-nakuti kaum mukminin dengan para walinya, orang-orang kafir. Ya. Jadi syaitan itu membisikkan kepada kaum mukminin agar takut kepada orang-orang kafir, agar takut kepada para wali syaitan. Sekali lagi, para wali syaitan itu siapa? Ini orang-orang yang ya bantu-membantu, tolong-menolong dengan syaitan. Walaupun mereka tidak menyadari, tapi mereka yaitu memerintahkan sebagaimana syaitan memerintahkan. Ya. Demikian juga mereka melarang apa yang dilarang oleh syaitan. Ini sesuai dengan apa upaya-upaya syaitan dalam menyesatkan manusia, orang-orang yang bermaksiat atau orang-orang yang kafir. Dan kemudian ayat yang berikutnya, penulis rahimahullah mengatakan bahwa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Al-ayah sampai akhir ayat. Kelanjutan ayatnya adalah wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Surat Al-Ankabut ayat 10. Wa minan nas, dan di antara manusia sebagian mereka, may yaqulu, ada yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Fa'idha udhiya fillah, namun ketika dia disakiti, diganggu, fillah, karena Allah atau di jalan Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia menganggap ya gangguan dari manusia itu seolah-olah adalah azab dari Allah. Wala in ja'a nasrun min rabbika. Naam. Dan jika datang, jika telah datang pertolongan dari Rabbmu, dari Allah, maka dia akan mengatakan inna kunna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, kami termasuk kalian. Awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin? Bukankah Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada, di dalam hati, ya, al-alamin, yakni para makhluk termasuk para manusia, Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Nah, jadi surat Al-Ankabut ayat 10 ini, ya, Allah sebutkan, ya, setelah sebelumnya Allah menyebutkan ayat yang menerangkan bahwa dia itu pasti akan menguji setiap orang yang mengaku beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan menguji setiap orang yang mengaku beriman. Yaitu di dalam ayat yang kedua dari surat Al-Ankabut ini, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman, ya, dalam keadaan mereka tidak diuji? Artinya pengakuan keimanan pasti akan diikuti dengan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Allah. Nah, itu keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengaku aku beriman tanpa ujian? Ya tidak. Ya. Akan ada ujian. Tapi kenyataannya bagaimana? Apakah semua orang yang mengaku beriman itu, ya, lulus di dalam ujian yang Allah berikan? Ya, jawabannya tidak. Sebagaimana yang Allah terangkan di ayat yang ke-10 ini, wa minan nas. Namun minan nas, yakni ba'dun nas, min di sini terba'idhiyah, menunjukkan makna sebagian. Namun sebagian manusia, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Ya, Masya Allah pengakuannya. Yakni dia mengaku beriman dengan lisannya saja. Adapun dalam kalbunya, imannya lemah atau bahkan tidak ada. Buktinya, fa'idha udhiya fillah, ketika dia diuji fillah, di jalan Allah, dia diuji, disakiti, diganggu, ya, dengan sebab dia itu berpegang dengan agama Allah. Dia mengaku beriman, kan akhirnya dia, ya, berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu disakiti, diganggu, ya, diganggu oleh manusia-manusia yang lain, ya, manusia-manusia yang jahat, yang kafir, dan seterusnya. Ya. Kenapa dia diganggu oleh orang-orang yang lain? Ya, karena pengakuan keimanan dia. Fa'idha udhiya fillah, namun ketika dia diganggu, disakiti di tangan Allah, ya'ala fitnatan nasi fa'adabillah. Ternyata dia menganggap, ya, fitnatan nas, ujian dan gangguan dari manusia itu seolah-olah adalah adab Allah. Ya, seolah-olah itu adalah adab Allah yang sangat pedih. Padahal itu sekedar gangguan dari manusia yang semestinya bisa dia lalui, bisa dia lewati dengan sabar. Insyaallah akan ada jalan keluar. Ya, insyaallah akan selesai gangguan dari manusia itu. Tapi seolah-olah dia menganggap satu hal yang sudah sangat besar ini, luar biasa. Padahal yang besar itu bukan gangguan manusianya, tapi disebabkan adalah imannya dia yang kecil. Permasalahannya bukan besarnya gangguan manusia, tapi permasalahannya adalah imannya dia yang kecil. Bukan kuatnya gangguan dari manusia, tetapi, ya, lemahnya iman yang ada di dalam hatinya. Itu yang membuat dia sedikit mendapatkan ujian dan gangguan saja, dia kemudian, ya, melemah, ya, dalam berpegang dengan dinul Islam, agama Islam. Dan mungkin saja, ya, orang yang seperti ini, ya, akhirnya membuat menjadi murtad, keluar dari agamanya, ya, karena tidak ingin terus disakiti. Dan dia sudah menganggap gangguan dari manusia itu sangat besar. Nah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Namun ketika sudah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman, yang bersabar, ya, akhirnya dia mengatakan, "Yo, bukankah saya termasuk kalian? Saya juga kaum muslimin, saya juga mukmin." Jadi maunya di saat-saat yang enak saja. Ya, ketika ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan jalan keluar, ketika Allah mengangkat gangguan-gangguan itu, jadi masa-masa yang nyaman dan enak, dia bersama, mengaku bersama kaum mukminin. Tapi di saat ada gangguan, di saat ada ujian, goyah dia. Alhamdulillah. Awalnya sallallahu bi'adama bima fisturil adamin. Kemudian di akhir ayat ini, Allah mengingatkan bahwa dia maha tahu isi hati setiap manusia. Ya, bagaimana keimanannya, bersungguh-sungguh ataukah tidak, jujur dan tulus ataukah tidak. Nah, apa keterkaitan ayat ini dengan bab? Keterkaitannya adalah ayat ini. Menerangkan bahwa rasa takut kepada orang lain, kepada manusia yang lain, yakni takut diganggu, takut disakiti, takut disiksa, rasa takut kepada manusia, ya. Ya. Ketika dia berpegang dengan iman, ya. Yani dia takut kepada manusia dengan sebab dia itu beriman. Ya. Itu termasuk rasa takut kepada selain Allah yang terlarang. Rasa takut kepada selain Allah yang terlarang, yang dapat melemahkan iman. Nah, maksudnya adalah, ya, misalkan ketika ditanya, kenapa kamu takut kepada itu? Ya, karena saya ini beriman. Saya beriman dan saya tahu kalau saya mengaku beriman dan mereka tahu saya beriman, saya mukmin, saya muslim, pasti akan diganggu dan disakiti. Nah, rasa takut yang seperti itu kalau dibiarkan bercokol di dalam hati, maka itu termasuk rasa takut yang terlarang dan dapat melemahkan iman. Mestinya jangan takut. Biarkan, ya, mereka, terserah mereka apa yang akan mereka lakukan, biarkan. Ya. Ya, insya Allah saya akan tetap beriman dan semoga Allah memberikan kekuatan agar saya tidak goyah. Jadi gak usah takut. Nah, kan ini gambarannya di kehidupan sehari-hari banyak, ya. Ya, takut berjenggot nanti, waduh, dianggap teroris. Ya, celananya ngatung, gak isbal, juga sama dianggap teroris. Istrinya bercadar, keluarganya bercadar yang perempuan. Aduh, takut. Ya, semestinya yang seperti ini semestinya ditepis. Jangan dibiarkan rasa takut itu bercokol, karena kalau terus-menerus, apalagi sampai membuat iman kita itu lemah, artinya kita kendur, yang sebelumnya berjenggot, potong saja jenggotnya. Sudah tenang, enggak takut lagi. Sebelumnya celana ngatung di atas mata kaki, sudahlah, biarkan saja. Yang penting nyaman, aman, tenang, ya, nggak diganggu, nggak dicibir oleh masyarakat. Nah, yang perempuan juga begitu, ya, akhirnya tanpa pakai kerudung panjang lagi, kerudung kecil, toh naudzubillah lepas kerudung, naudzubillah. Kenapa? Ya, biar nggak dicibir sama orang. Nah, ini akan melemahkan iman jika dibiarkan. Itulah maksud dari apa? Ayat surat Al-Ankabut yang ke-10 tadi, surat Al-Ankabut ayat 10. Fa idza udhiya fillah, mengaku beriman tetapi ketika disakiti, diganggu di jalan Allah itu, ya, dia menganggap seolah-olah gangguan dari manusia adalah adab Allah, sehingga dia mundur, melemah. Nah, ini juga harus ditepis, dihilangkan dari dalam kalbu. Nah, beberapa faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini, yang pertama adalah takut kepada gangguan manusia, gangguan orang lain, dengan sebab keimanannya dia sendiri merupakan rasa takut kepada selain Allah yang dilarang. Seperti tadi, kalau kamu beriman, kalau kamu menjalankan syariat yang benar, syariat Islam yang benar, yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah yang saleh, ya sudah, enggak usah takut. Enggak usah takut. Harus tegar. Jangan sampai itu membuatmu melemah dalam iman dan dalam menjalankan syariat. Kemudian faedah yang kedua, kewajiban bersabar menghadapi setiap gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kan bersabar. Kemudian faedah yang ketiga, dana atau himmatul munafiqin, rendahnya niat atau semangat orang-orang munafik. Jadi apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 10 ini sangat tepat untuk diterapkan pada orang-orang munafik. Sangat tepat untuk diletakkan untuk orang-orang munafik. Mereka lah orang yang mengatakan kami beriman, tetapi ketika mendapatkan gangguan di jalan Allah, mereka mundur. Gangguan dari manusia itu seolah-olah adalah adab Allah yang sangat besar. Padahal masih bisa dilalui. Jika memang benar-benar beriman, dia akan bisa melaluinya. Tapi karena tidak beriman atau lemah keimanannya, menganggapnya itu satu hal yang sangat besar. Gangguan dari manusia itu dianggap hal yang sangat besar seperti adab Allah SWT. Padahal kan jauh, sangat rendah orang-orang munafik itu dalam imannya, dalam niatnya, semangatnya. Kemudian faedah yang keempat, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilm. Sifat ilm, berilmu, mengetahui. Awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin? Bukankah Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia? Nah, mungkin sementara ini yang bisa kita belajari dari kitab Tauhid. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.